إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي إذا لازلتم غديا التذكرة في أحوال الآخرة لإمام القرطبي sampai pada ucapan beliau فصل قلت وما خرجه أبو عيسى الترمذي وغيره يدل على أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام saya katakan bahwa yang diluatkan oleh الترمذي Abu Isa dan juga lain-lainnya rahimahumullah menunjukkan bahwa sahibus sur bahwa malaikat yang bertugas untuk meniupkan sangkakala adalah Israfil alaihi salam yanfukhu fihi wahdahu bahwa beliau meniupnya sendirian dengan riwayat Tirmidzi ini yang lebih sahih maka pendapat yang menyatakan selain itu pendapat yang lemah pendapat yang dhaif wa hadits Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah yadullu ala anna ma'ahu ghayruh adapun riwayat dari Abu Abdullah Muhammad bin Yazid yang sudah kita baca kemarin bahwa di sana ada selain Israfil dari pendapat yang lemah wa qad kharaja Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya dan juga Abu Dawud dalam kitab Al-Huruf dan dari kitab Al-Sunan dari hadis Atiyah Al-Awfi dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang sahibus sur menyebutkan tentang petugas yang meniupkan sangkakala qala dikatakan dalam hadis tersebut an yaminihi Jibril di kanannya ada Jibril wa an yasarihi dan di kirinya ada Mikail berarti Israfil yang bertugas meniupkan sangkakala di kanannya ada Jibril di kirinya ada Mikail fala'alla li ahadihima qarnan akhar yanfuqu fihi wallahu alam dan bisa saja mungkin saja bahwa pada Jibril dan Mikail yang mendampinginya juga ada sangkakala yang lain. Ini kalimat bukan dari hadis, tetapi istidraj dari beliau menyatakan fala'alla. Perkara yang demikian tidak bisa jadi hujjah. Ya mungkin, tapi mungkin juga tidak. Ya. Mungkin berpegang, memegang sangkakala juga, mendampingi Israfil, tapi mungkin juga tidak. Idza wujid al-ihtimal batal al-istidlal. Kaidah mengatakan kalau ada kemungkinan-kemungkinan lain maka pendalilan batal. Idza wujid al-ihtimal batal al-istidlal. Wa dzakara Abu Sirri Hannad ibn Sirri At-Taimi al-Kufi. Dia berkata, qala hadatsana Abu al-Ahwas عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي عمر قال ما من صباح. Disebutkan tidaklah datang satu pagi. إلا وملكان يقولان. Kecuali ada dua malaikat yang berkata, يا طالب الخير أقبل. Wahai pencari kebaikan, bersegeralah. ويا طالب الشر أقصر. Yang satu lagi mengatakan, wahai pencari kejelekan, aqsir, kurangilah. Wa malakani muwakkalani yaqulan, dan dua malaikat lain lagi mendapatkan tugas yang lain, yaitu mengucapkan kalimat Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan yang satu lagi berkata wa a'ti mumsikan talafa. Ini juga sahih riwayatnya, bahkan disebutkan dalam Bukhari bahwa setiap pagi ada dua malaikat. Yang satu berkata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak hari ini gantinya. Berikan kepada orang yang berinfak hari ini, dan berinfak maknanya membelanjakan hartanya. Dikatakan, ati munfiqan khalafa. Berikanlah gantinya. Yang satu lagi berkata, wa a'ti mumsikan talafa. Berikanlah kepada orang yang menjaga atau yang tidak mengeluarkan hartanya, memegangnya, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau berinfak, a'ti mumsikan talafa. Berikan talaf. Talaf, yakni kebinasaan, dalam artian kebinasaan harta, tiba-tiba hilang karena sesuatu hal yang Allah takdirkan. Ini doanya malaikat tadi. Orang yang menginfakkan hartanya diberi ganti oleh Allah, dan orang yang bakhil diberi oleh Allah Subhanahu wa taala musibah sehingga hartanya hilang. Ini doa dua malaikat setiap harinya. Wa malakani yaqulan, dan juga dua malaikat diberi tugas untuk berkata, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa malakani yaqulan. Dan juga malaikat yang ditugaskan muwakkalani bisur. Dua malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala atau memegang dan bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Dari hadis ini disebutkan semuanya dua. Dua malaikat yang mendoakan atau yang memberikan semangat. Wahai pencari kebaikan, bersegeralah. Wahai pencari kejelekan, kurangilah. Dua malaikat lagi yang berdoa, ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Dan dua malaikat lagi yang mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. قال وحدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن الضمرة عن كعب قال ما من صباح. Tidaklah dari sebuah pagi kecuali ada dua malaikat, dan seterusnya sama hadisnya dengan yang tadi, dengan sanad yang lain, yaitu dari Wakiy, dari A'mas, dari Mujahid, dari Abdullah bin Dhamrah, dari Ka'ab. Wa qawluhu, dan dalam hadis tadi ada kalimat wa malakani muwakkalani bis-sur. Ada dua malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet. Yantadhirani mata yu'marani fayunfakhan. keduanya menunggu dan bersiap-siap kapan diperintahkan, mereka akan meniup. Disebutkan dua. Qul inna a'udzu wa atiyah la yuhtajju ahadun aw la yuhtajju ahadun bi haditsi ala ma dzakarahu Abu Muhammad Abdul Haq. Hanya saja dalam riwayat ini ada Atiyah yang dikatakan tidak ada rawi yang mengambil atau berhujjah dengan beliau, dengan hadis beliau, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq wa ghairuhu. Sehingga kembali yang lebih sahih adalah hadis Tirmidzi yang menyebutkan bahwasanya yang meniupkan sangkakala adalah Israfil. Faslun, pasal berikutnya. Berselisih para ulama tentang berapa kali tiupan sangkakala. Kam adadun nafakhat? Qila salasa, dikatakan tiga kali. Satu pendapat menyatakan tiga kali. Yang pertama nafkhatul faza', yang kedua nafkhatul sa'iq, dan yang ketiga nafkhatul ba'thi. Nafkhah al-faza' adalah tiupan yang mengejutkan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa yauma yunfakhu fis-suri fa faza'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah seluruh apa yang di langit, seluruh apa yang di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya akan datang dengan taat. Yang kedua nafkhatus sa'iq, nafkhah tiupan yang membinasakan. Yang ketiga nafkhah al-ba'ats, tiupan kebangkitan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Biqaulihi ta'ala, diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Tadi disebutkan dalam surat An-Naml ayat 87, sedangkan yang kedua ini dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri, dan ditiupkan pada sangkakala, fasa'iqa, maka pingsanlah, binasalah seluruh yang di langit dan yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup dengan tiupan yang lain, berarti tiupan yang ketiga. Fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka sudah berdiri dalam keadaan sudah melihat-lihat. Qulina a'udzubikumullah. Dari dua ayat ini sepertinya ada tiga tiupan. Tiupan pertama disebutkan fasa'iqa, tiupan kedua disebutkan, atau tiupan pertama disebutkan fafazi'a, maka mereka tiba-tiba terkejut yang sangat. Kedua dikatakan fasa'iqa, maka mereka tidak sadarkan diri. Sedangkan yang ketiga disebutkan qiyamun yanzurun. Ini pendapat pertama. Tidak, disebutkan dengan pendapat lain, huma nafkhatani, bahwa yang namanya tiupan sangkakala hanya dua kali, yaitu nafkhatul faza' dan nafkhatul ba'thi. Nafkhatul faza' sekaligus nafkhatul sa'iq. Jadi mereka menganggap sama antara nafkhatul faza' dengan nafkhatul sa'iq. Nafkhatul faza' tiupan yang mengejutkan, nafkhatul sa'iq tiupan yang membinasakan atau yang mematikan mereka. Kata pendapat kedua ini, itu satu sesungguhnya. Nafkhatul faza' hiya nafsuha nafkhatul sa'iq. Lianna al-amrayni lazimani laha, karena dua perkara tadi, dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ay fazi'u faz'an matu minhu, yani mereka terkejut dengan betul-betul terkejut yang sangat hingga mereka mati karenanya. Fazi'a atau fazi'u matu minhu, akhirnya mereka mati karena keterkejutan tadi. Sehingga itu satu tiupan. Wa sunnah asabita ala ma taqaddam min hadits Abi Hurairah, ditambah lagi yang namanya sunnah yang thabitah, sunnah yang sahihah, yang diriwayatkan dalam riwayat Abi Hurairah dari hadis Abdullah ibn Umar dan lain-lainnya, menunjukkan bahwa tiupan hanya dua kali. Annahuma nafkhatani la thalitha aw la thalath. Hanya dua kali, tidak tiga kali. Wa huwa sahih. Dan ini pendapat yang sahih insyaallah taala, bahwa tiupan pada sangkakala hanya dua kali. Walaupun dalam Al-Qur'an disebutkan ada nafkhah fa faz'a minha, ada nafkhah fa sa'iqa, tetapi keduanya adalah satu tiupan saja, mengejutkan mereka dan sekaligus mematikan mereka. Terkejutnya mereka dengan terkejut yang sangat hingga mati karenanya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkan pada sangkakala, maka mereka pun sa'iqa, tersungkur, tidak sadarkan diri. Siapapun yang di langit dan siapapun yang di bumi, tidak hanya manusia, termasuk para malaikat-malaikat. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastatna huna kama statna fi nafkhatil faza'. Dikecualikan di sini persis seperti dikecualikan pada nafkhatul faza'. Perhatikan dua ayat yang kita baca tadi. Di akhirnya ada kalimat illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu billah. Artinya bahwa dua tiupan tadi sesungguhnya sama. Tiupan yang menyebabkan mereka terkejut atau tiupan yang menyebabkan mereka mati, dua-duanya adalah satu tiupan yang sama yang menyebabkan mereka terkejut hingga mati. Apa buktinya? Buktinya selain hadis yang sahih yang tsabitah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari Ibnu Umar, ditambah lagi bahwa dua tiupan tadi pengecualiannya sama. Perhatikan yang pertama, wa yauma yunfakhu fis-suri fa faz'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Demikian pula tiupan nafkhah as-sa'iq juga disebutkan dengan kalimat wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dua-duanya disebutkan dengan kalimat illa man syaa Allah. Artinya dua-duanya sama, satu tiupan yang sama yang menyebabkan mereka terkejut dan mati karenanya. Wa qad rawa Ibnu al-Mubarak anil Hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bainan nafkhataini 40 sana, di antara dua tiupan tadi ada 40 tahun. Al-ula yumitu Allah Ta'ala biha kulla hayy. Adapun tiupan yang pertama, dengannya Allah mematikan semua yang hidup. Wal-ukhra, sedangkan yang kedua, yuhyillahu biha kulla mayyit. Allah menghidupkan semua yang mati. Wa sayati lihada mazid bayan insyaAllah Ta'ala. Dan akan datang nanti keterangan tambahan masalah ini insyaAllah Ta'ala. Qala al-Halimi, اتفقت الروايات على أن بين النفختين 40 سنة. Sepakat semua riwayat-riwayat, cocok, semuanya menyatakan bahwa antara kedua tiupan tadi adalah 40 tahun. وذلك بعد أن يجمع الله تعالى ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق وما أبلته الشمس وذرته الرياح فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها لم يبق إلا الأرواح جمع الأرواح في الصور. كتب اليوم كتب قرطبي رحمه الله semua riwayat-riwayat sepakat bahwa antara kedua tiupan tadi 40 tahun. Yakni setelah tiupan pertama mereka semua binasa, mereka semua mati. Dan kemudian 40 tahun tadi adalah setelah Allah Subhanahu wa taala, atau pada waktu 40 tahun tadi Allah mengumpulkan semua yang terpisah-pisah. dari badan-badan manusia, yang terpisah-pisah di perut-perut binatang buas, atau di hewan-hewan lain, atau di hewan-hewan air, yang terpisah-pisah di perut-perut ikan, wa batnil ardi, atau yang di perut bumi, wa ma asaban niran minha bil harqi, ataupun apa yang terkena bakaran api, wal miyah bil gharq, atau yang hancur dengan air karena tenggelam, wa ma ablathu syams, dan apa yang lapuk karena matahari, wa daratu riya, dan apa yang diterbangkan oleh angin. Fa idza jama'aha, kalau setelah Allah kumpulkan seluruhnya, wa akmala kullu badanin minha, dan telah sempurna berkumpul seluruh badan-badan mereka, wa lam yabqa illal arwah, maka tidak tersisa kecuali ruhnya. Jama'al arwah bisur, maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ruh-ruh tadi pada sangkakala yang kedua. Wa amara Israfil alaihi salam fa arsalaha, dan kemudian memerintahkan pada Israfil untuk meniupkannya, dan bermakna mengantarkan semua ruh-ruh tadi dengan tiupannya, min taqbis sur, dari lubang sangkakalanya, faraja kullu di arwah adi ruhin, maka keluarlah semua ruh-ruh tadi kepada pemilik-pemiliknya. Ila jasadih biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'a fi ba'dil akhbar, dan diriwayatkan pula dalam beberapa riwayat-riwayat, ma baina an man akalahu ta'irun aw sab' hasyar min jawfihi wa huwa ma rawahu Az-Zuhri an Anas. Dalam beberapa riwayat disebutkan apa yang menjelaskan bahwa waktu tersebut mengumpulkan semua yang dimakan oleh burung atau binatang-binatang buas, dan itu apa yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Anas. Qala marra Rasulullah sallam bi Hamzah, yaitu riwayat ketika Hamzah paman Rasulullah sallam terbunuh. Marra Rasulullah sallam bi Hamzah yaum Uhud, Rasulullah sallam melewati jasad Hamzah pada perang Uhud. Waqad judi'a wa mutila bihi, dalam keadaan Hamzah sudah dirusak jasadnya oleh musuh, oleh orang-orang kafir. Judi'a, dipotong hidungnya, wa musila, dan dicacati. Maka Rasulullah SAW berkata, laula an tajid Safiyyah fi nafsiha la taraktuhu hatta yahsyurahu Allahu min butuni sibaq wat tayr. Kalau saja aku tidak khawatir apa yang akan terjadi pada Safiyyah, aku akan tinggalkan Hamzah, biarkan hingga Allah mengumpulkan dagingnya, mengumpulkan tubuhnya, mengumpulkan jasadnya dari perut-perut binatang buas dan dari burung-burung yang memakannya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Wa ankara ba'du ahli zaik an yakuna sur qarnan. Adapun ahlu zaik, orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, orang-orang yang sesat, mereka mengingkari adanya sangkakala yang benar-benar sangkakala. Mereka menafsirkan dengan takwilan-takwilan yang batil, menyeretnya kepada makna-makna lain. Qala Abu Haitham, berkata Abu Haitham, man ankara an yakuna sur qarnan fa huwa kaman yunkiru al-'arsha was-sirata wal-mizan wa talaba laha ta'wilat. Kata Abu Haitham, siapa yang mengingkari bahwasanya as-sur adalah benar-benar sangkakala, maka mereka seperti sama keadaannya dengan yang mengingkari adanya 'arsy Allah, yang mengingkari sirat, jembatan antara surga dengan neraka, wal mizan, timbangan amal-amal kebaikan, amal-amal kejelekan, wa talaba laha ta'wilat, sama dengan mereka-mereka yang mencari takwil-takwil batil, maksudnya timbangan bukan timbangan, maksudnya arus bukan arus, maksudnya sirat bukan sirat. Sama, mereka yang mengingkari sur berarti mereka mengingkari, sama seperti mengingkari arus Allah, seperti mengingkari mizan, seperti mengingkari shirath. Disebutkan dalam Al-Quran sangat jelas, nufikha fis-suri, dan disebutkan bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, sekian kali. Disebutkan dengan kalimat yang jelas, nufikha, nufikha, nufikha. Kadang-kadang disebutkan sur, kadang-kadang disebutkan naqur, yang juga maknanya trompet, yang maknanya adalah qarnun. Dulu mereka menyebutkan trompet dengan qarn, karena biasa mereka bikin dari qarn, mereka bikin dari tanduk. Adapun yang kita ketahui dengan bahasa Arab sur adalah trompet, adalah namanya. Adapun bentuknya seperti apa trompetnya, wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu. Apalagi disebutkan besarnya demikian rupa, apalagi disebutkan seluruh arwah Bani Adam bisa masuk ke dalamnya, maka ini tentunya kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Yang jelas, amanna bihi kullun min inda rabbina. Kita beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Semuanya dalam Al-Quran. Babun minhu fi sifatil ba'thi wa ma ayatu dhalik fi dunya wa awwalu ma yukhlaqu minal insani ra'suh. Bab tentang sifat kebangkitan dan apa tanda-tandanya di dunia, dan siapa atau apa awal pertama diciptakan. Bahwa awal pertama diciptakan adalah kepalanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 57, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu ila baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Kata Allah, huwa alladhi yursilu riyah, dialah Allah yang mengutus angin dengan kabar gembira di depan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan kabar gembira, yakni dengan awan yang digiring oleh angin tersebut. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, hingga sudah bertumpuk awan-awan tadi menjadi awan yang berat. Suqnahu ila baladin mayyit, kami giring ke negeri yang tandus, ke negeri yang mati. Mati dalam artian tidak ada pepohonan sama sekali. Fa anzalna bihil ma, maka kami turunkan air pada negeri yang tandus tersebut. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, maka kami keluarkan daripadanya semua buah-buahan. Ini kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kami keluarkan buah-buahan yang tadinya tandus. Maka dengan air tumbuh jadi hijau dan keluar buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kami menghidupkan yang mati. Ini bukan sekali, bukan dua kali dalam Al-Qur'an. Setiap berbicara tentang negeri yang tandus kemudian tumbuh-tumbuh-tumbuhan, selalu Allah akhiri dengan kalimat, demikianlah kami membangkitkan yang telah mati. Demikianlah kami menghidupkan yang telah mati. Wa kadzalikan nusyur, demikianlah kami membangkitkan mereka. Atau kadzalika tukhrajun, demikianlah kami keluarkan kalian dari muka bumi. Artinya Allah berikan tanda-tandanya, Allah berikan satu ayat, ayatul ba'si, tanda-tanda mungkinnya terjadi kebangkitan. Apa itu? Lihat negeri yang tandus tiba-tiba dengan hujan menjadi hijau. Bisa. Padahal tadinya kamu lihat semuanya mayit, benda mati semua, batu, tanah, kerikil, kamu lihat semuanya mati. Tapi tiba-tiba dengan hujan tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Bisa bagi Allah. Kadzalika tukhrajun, demikian pula kalian dibangkitkan nanti. Demikian pula kalian dikeluarkan dari muka bumi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha'. Dialah Allah yang mengutus angin untuk menggiring awan-awan dan kemudian dibentangkan di langit sekehendaknya. Sampai pada ayat, fandur ila athari rahmatillah, lihatlah tanda-tanda rahmat Allah. Lihatlah tanda-tanda rahmat Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha? Lihatlah bagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati. Yuhyil arda ba'da mautiha. Lihatlah bagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati. Menjadi hidup kembali, menjadi hijau. Yang tadinya tandus, menjadi hijau. Apa akhir ayatnya? Kadzalikan nusyur. Demikianlah terjadinya kebangkitan. Demikianlah kalian dikumpulkan. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Sedangkan ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut sangat banyak. Kenapa? Tentang negeri yang mati, tentang kerikil yang tandus tiba-tiba jadi hijau. Kalian percaya? Kenapa ketika berbicara manusia yang sudah menjadi tanah tiba-tiba tumbuh, kok enggak percaya? Kenapa yang ini percaya, yang itu enggak percaya? Padahal dua-duanya persis sama. Pohon-pohonan adalah makhluk hidup yang tiba-tiba hancur, lapuk, dan kemudian menjadi tanah, jadi humus. Tiba-tiba dengan hujan, tumbuh kembali. Ya itu kan karena ada biji-biji yang tertinggal. Tayyib, apa tidak mungkin bahwa manusia juga demikian? Bahwa ketika mereka hancur menjadi tanah, ada biji-biji yang tertinggal. Apa namanya? Disebutkan ajabud zanab. Namanya tulang yang sangat kecil disebut dengan ajabud zanab. Demikian disebutkan dalam ayat-ayat tadi bahwa manusia dihidupkan, dibangkitkan kembali persis seperti dihidupkannya negeri yang tandus. Wa kharraja Abu Dawud at-Tayalisi, disebutkan dikeluarkan oleh Abu Dawud at-Tayalisi dan juga Baihaqi dan lain-lain dari keduanya. Dari Abi Razin al-Uqayli, dia berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, kaifa yu'idullahu al-khalqa? Ya Rasulullah, bagaimana Allah mengembalikan makhluk-makhluk yang telah mati? Wa ma ayatu dzalika fi khalqihi? Dan apa tanda-tandanya di dalam alam ini, di makhluk-makhluk ini? Qal, Nabi menjawab, "Ama mararta biwadi qaumik jadban?" Apakah engkau pernah melewati lembah di sisi kaummu dalam keadaan tandus? "Tsumma mararta bi yahtazzu khadiran?" Dan kemudian engkau lewat lagi pada musim yang lain, pada musim hujan, tiba-tiba engkau lihat bergerak dan kemudian tumbuh-tumbuhan. Qala na'am. Orang itu menjawab, iya, aku pernah melewati demikian. Qala fatilka ayatullahi fil khalqih. Fatilka ayatullahi fi khalqih. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluknya. Dan itulah tanda-tanda mungkinnya terjadi kebangkitan. Engkau melewati lembah dalam keadaan tandus. Tiba-tiba di musim hujan engkau melewat lagi dalam keadaan sudah sekian banyak tumbuh-tumbuhan. Demikian pula kebangkitan nanti ketika sudah hancur sekian puluh tahun. Mereka sudah menjadi tanah. Dan kemudian Allah turunkan hujan. Dan tiba-tiba mereka tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Qanifidina azakumullah. Kadzalika tukhrajun. Demikianlah kalian dibangkitkan. Qultu, saya katakan, kata Qurtubi rahimahullah, hadza hadithun sahih, liannahu muwafiqun linnassu tanzili walhamdulillah. Ini hadis yang sahih karena mencocoki ayat Al-Qur'an. Mencocoki apa yang disebutkan dalam ayat walhamdulillah. Wa fi hadits Laqit, dan disebutkan dalam hadis Laqit Ibnu Amir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalamnya, فَأَرْسَلَ رَبُّكَ إِلَى السَّمَاءِ تَهْضِبُ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ فَلِعَمْرِ إِلَٰهِكَ مَا تَدَعْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرُوعٍ أَوْ مِنْ مَصْرَعٍ قَتِيلٍ وَلَا مُدْفَنٍ مَيِّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرُ عَنْهُ حَتَّى يُخْلَقُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ. Disebutkan dalam hadis Laqit, maka Allah mengutus pada langit agar menurunkan hujan dari sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dengan urusan Tuhanmu atau dengan perintah dari Tuhanmu, tidak tersisa di muka bumi ini ada masra' qatil, ada tempat terbunuhnya seseorang atau terkuburnya seseorang mayit, kecuali kubur tadi merekah dan keluar jasadnya. Hatta yukhlaqu, min qibali ra'sih, hingga tercipta kembali dari mulai kepalanya. Tumbuh kepalanya, kemudian tumbuh jasadnya, tumbuh tangannya, kaki dan seterusnya, sampai sempurna menjadi utuh kembali. Subhanal khalaq, maha suci Allah yang maha menciptakan. Babun yab'atu kullu 'abdin aw yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi. Bab tentang dibangkitkannya setiap orang seperti keadaan ketika matinya. Dibangkitkannya setiap orang seperti keadaan ketika matinya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Akan dibangkitkan setiap orang persis seperti ketika matinya. Wa 'an Abdullah ibn Umar, dan juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin 'adaban," kalau Allah menghendaki pada satu kaum suatu azab, "asabal 'adaban kana fihim," Allah akan timpakan azab pada mereka seluruhnya, pada mereka dan mengenai mereka yang ada di kaum tersebut seluruhnya, yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Yang termaksud, yang memang diadab karena mereka, ataupun yang sama sekali tidak termaksud, yang bukan mereka yang salah, ikuti adab. Dan tidak perlu bertanya kenapa. Kenapa? Karena Allah SWT la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Adapun hikmah, Allah sudah sebutkan. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tentang apa yang Allah akan turunkan. Diantaranya dalam surat Al-Anfal. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Anfal? Hendaklah kalian takut pada satu fitnah. Kaifal ayah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan, hendaklah kalian takut pada satu fitnah, satu adab yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Artinya akan mengenai yang lain juga. Kalau di satu negeri ada sebagian besar mereka berbuat perkara-perkara yang menyebabkan turunnya adab, maka yang akan kena adab adalah seluruh negeri. Demikian pula kalau kalian di sini na'udzubillah ada yang berbuat sesuatu yang menyebabkan turunnya adab, maka yang kena adab semua yang ada di sini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena kita yang tidak berbuat akan terkena imbasnya. Akan terkena imbasnya. Kalau kita tidak mengingatkan, kalau kita tidak menegur, akan turun adab merata. Tetapi yang akan dibahas di sini adalah kalimat berikutnya dari hadis, bahwa Allah akan menimpakan azab secara merata pada mereka. Thumma bu'izu ala niyatihim. Kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Sehingga ketika terjadi turunnya azab yang Allah kirimkan kepada pasukan bergajah, Allah kirimkan burung-burung ababil membawa batu-batu dari Sijjin yang membinasakan mereka, seperti asin makul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hancur mereka, tubuh-tubuh mereka. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah di sana ada pedagang-pedagang? Bukankah di sana ada orang yang bukan mereka? Maksudnya datang hanya untuk menjajakan dagangannya. Bukankah di sana ada orang-orang yang bukan dari kelompok mereka, hanya datang untuk keperluannya kemudian pergi? Apakah mereka juga terkena? Naam, semua terkena. Wa yub'atsu 'ala niyyatihim, tetapi dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Khana bin 'azakumullah. Demikian hadis kharrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lafaznya lafaz Bukhari. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza anzalallahu biqaumin adzaban, kalau Allah menghendaki turunnya azab pada satu kaum, maka Allah akan timpakan azab pada seluruh mereka, yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Tsumma bu'itsu 'ala a'malihim, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Artinya dibangkitkan sesuai dengan keadaan-keadaan mereka. Dikeluarkan oleh Imam Malik dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lam biman yuklamu fi sabilihi illa jaa'a yaumal qiyamah wa jarhuhu yaz'ubu daman al-lawmuddam wal 'urf 'urful miski." Kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalan Allah. Ini penting kalimat ini. Kenapa? Karena tidak mesti orang yang ikut berperang fisabilillah ternyata mereka di jalan Allah. Ternyata akan berbeda-beda nanti nilainya di sisi Allah sesuai dengan perbedaan niat-niat mereka. Ada yang yuqatil li syuhrah, ada yang berperang hanya ingin terkenal. Ada yang yuqatil syaja'atan, hanya karena dia berani dan senang perang. Ada yang yuqatil lil ghanimah, lil maghnam, karena ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan pampasan perang. Siapa yang fisabilillah? Man qatala li'i'la'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Dijawab, siapa yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, siapa yang berperang karena menginginkan tingginya kalimat Allah, maka dialah yang di jalan Allah. Maka disebutkan di sini, siapa yang terluka di jalan Allah dan Allah lebih tahu. Siapa yang terluka di jalan Allah? Qanibdin a'azakumullah. Jangan sampai terjadi na'udzubillah kita menyatakan syahid, syahid, syahid. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan huwa finnar. Huwa finnar. Dia dalam neraka. Qanibdin a'azakumullah. Ternyata dia memakan harta peperangan sebelum dibagi. Yaitu gulul. Ada lagi yang seperti itu sejenis. Mereka kagum dengan perperangannya, dengan perjuangannya, dan menyatakan huwa finnar. Dia dalam neraka. Ternyata dia mati bunuh diri. Karena lukanya telah banyak di badannya dan dia tidak kuat menahan sakitnya, kemudian dia bunuh diri. Atau seperti yang digambarkan dalam riwayat-riwayat lain, Qanibdina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, maka tidak disunnahkan untuk memastikan fulan syahid, fulan menjadi burung-burung hijau di jannah. Siapa memastikan? Kalau berdoa dan berharap, silakan. Berdoa dan berharap. Jangan memastikan. Mudah-mudahan dia menjadi burung-burung jannah. Atau mudah-mudahan dia mendapatkan dari Allah pahala. Mudah-mudahan dia syahid dan seterusnya. Wallahu a'lamu biman yuklam fi sabilih. Allah lebih tahu siapa yang memang terluka di jalan Allah SWT. Nanti yawmul qiyamah. Ja'a yawmul qiyamah wa jarhuhu yas'ud. Pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan lukanya masih mengalirkan darah. Artinya dibangkitkan persis seperti keadaan ketika matinya. Terluka di lehernya, lehernya masih berdarah. Terluka di badannya, badannya masih berdarah. Dan masih mengeluarkan darah. Al-laun, launud dam. Warnanya warna darah. Tetapi baunya tidak bau darah. Baunya bau misik. Urful miski. Tetapi harumnya seperti harumnya minyak kasturi atau harumnya misik. Khonibina azakumullah, ini juga dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa manusia dibangkitkan sesuai seperti keadaan ketika matinya. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni anil jihad wal ghazw." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang peperangan, tentang jihad. Faqala ya Abdullah, in qutilta sabiran muhtasiban, bu'itha sabiran muhtasiban. Wahai hamba Allah, wahai Abdullah, kalau engkau terbunuh dalam keadaan sabar mengharapkan hisab, maka engkau dibangkitkan nanti dalam keadaan sabar mengharapkan hisab. Dibangkitkan seperti keadaan semula. Wa in qutilta mura'iyan mukathira. Tetapi kalau engkau terbunuh dalam keadaan engkau riya, ingin dipuji, mukathiran, ingin mendapatkan keuntungan, bu'itsa mura'iyan mukathira, maka engkau dibangkitkan dalam keadaan masih seperti itu. Engkau dibangkitkan dalam keadaan masih mura'iyan, riya, ingin dipuji, ingin dilihat, mukathiran, ingin memperbanyak keuntungan. Ala ayyi halin qatalta aw qutilta, dalam keadaan apapun engkau berperang dan dalam keadaan apapun engkau terbunuh, ba'atsakallahu bitilkal hal, Allah akan bangkitkan engkau dalam keadaan seperti itu. Ikhwan ibn azakumullah, betapa memalukannya kalau dia dibangkitkan di hadapan Allah dalam keadaan mura'i, dalam keadaan riya, dalam keadaan mukathir, dalam keadaan bangga diri, ujub. Betapa memalukannya di hadapan Allah. Dalam keadaan semua telah sadar bahwa saat itu adalah saat-saat yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saat itu menunjukkan bahwa semuanya hak. Saat itu membuktikan bahwasanya kebangkitan adalah hak. Saat itu mukminun. Saat itu mereka beriman. Tiba-tiba dibangkitkan dalam keadaan murai. Warawa Abu Hadbah. Hadis ini, hadis tadi, hadis Abdullah bin Amr disebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah. Warawa Abu Hadbah Ibrahim ibn Hadbah. Qala haddathana Anas ibn Malik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man mata sakran fa innahu yu'ain malak al-maut sakran. ويعاين منكرا ونكيرا سكران ويبعث يوم القيامة سكران إلى خندق في صوت جهنم يسمى سكران فيه عين يجري ماؤها دما لا يكون له طعام ولا شراب إلا منه. حديث yang dikeluarkan oleh Abu Hadbah atau dikeluarkan disebutkan di sini riwayatnya, rawahu Abu Hadbah Ibrahim ibn Hadbah. Tetapi disebutkan rawinya bahwa beliau adalah seorang yang matruk, wallahu ta'ala alam. Disebutkan bahwasanya siapa yang mati dalam keadaan mabuk, sakran, maka dia akan menghadapi malakul maut dalam keadaan mabuk pula. Dan dia menghadapi munkar dan nakir dalam keadaan juga mabuk. Qul inna a'udzubikumullah, menghadapi malakul maut dalam keadaan sakran, maka dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Menghadapi munkar dan nakir dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk, apakah dia bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Wa yub'ats yaumil qiyamah sakran, dan dibangkitkan yaumil qiyamah juga dalam keadaan mabuk. Ila khandaqin fi sawti jahannam, dan digiring ke belumbang di dalam jahannam yang juga dijuluki dengan sakran. Dan di sana ada mata air yang keluarnya darah. Mereka tidak makan, tidak minum kecuali dari darah dan nanah tersebut. Khun ibn a'azakum Allah, na'udhu billah min dalik. In sahha hadal hadith. Kalau sahih hadis ini, wallahu ta'ala a'lam. Karena disebutkan matruk. Warawa muslimun an ibn Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya dari Ibn Abbas. Anna rajulan kana ma'a Rasulullah SAW muhriman. Disebutkan bahwa seseorang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Apakah ihram untuk umrah atau haji? Ya, ini dalam keadaan memakai pakaian ihram. Dalam keadaan ibadah haji. Fawakasathu naqatuhu. Tiba-tiba dia terinjak oleh untanya sendiri. Famata. Dan dia mati. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda. Igsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan sidr. Daun sidr, daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbih. Dan kafanilah dia dengan pakaiannya. Kafanilah dia dengan kain ihramnya. Dengan dua helai kain ihramnya. Wa la tamassuhu bi thibin. Dan jangan sentuhkan kepadanya minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya. Kenapa? Nabi melarang untuk memberikan minyak wangi kepadanya dan melarang untuk menutup kepalanya. Nabi bersabda, fa innahu yub'ats yaumal qiyamati muladdiya, karena dia dibangkitkan yaumal qiyamah dalam keadaan masih bertalbiyah. Dibangkitkan yaumal qiyamah dalam keadaan masih mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Masyaallah. Betapa bangganya, betapa hebatnya, betapa mulianya ketika mereka dibangkitkan yaumal qiyamah, yang dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik adalah mereka. Yang mati dalam keadaan ihram, yang mati dalam keadaan muhrim, yang mati dalam keadaan sedang mengerjakan ibadah umrah atau hajj. Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah SAW menyatakan, fa innahu yub'ats yaumal qiyamati mulabbiyan. Wa fi riwayah mulabbidan. Demikian dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari. Dan ini juga dalil berikutnya, bahwasanya seseorang akan dibangkitkan seperti keadaan dia mati. Maka hendaklah kita berupaya untuk menjadi atau untuk mendapatkan husnul khatimah. Hendaklah kita berupaya untuk mendapatkan mati yang baik. Mati dalam keadaan kita mukmin taqi. Mati dalam keadaan kita abid lillah. Mati dalam keadaan mukhlishan lahuddin. Mati dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Supaya mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan bertakwa, mati dalam keadaan ikhlas, mati dalam keadaan beribadah pada Allah Ta'ala. Ia berarti, hendaklah terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Sehingga kapanpun mati itu datang, kamu dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Nasallahu taufiq wal hidayah. Nasallahu afiyah. Subhanakallahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.